بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Sebelum kita membahas bab yang berikutnya, bab yang ke-30, kembali pada pembahasan bab yang ke-28, ada beberapa kalimat mufradat yang perlu dipertegas maknanya. Bab yang ke-28 pada ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan la ba'sa bis-sa'uq. As-sa'uq dawa'un yusabbu fil unuf atau fil anfi. Dawa'un yusabbu fil anfi, obat yang dimasukkan ke dalam hidung, yang dituangkan dalam hidung. Kita bahasakan kemarin gurah ya. Sekarang dibahasakan dengan gurah. Pada ucapan Atha' bin Abi Rabah, kata-kata illam yazdarid riqahu, izdirad. Al-izdirad huwa al-ibtila', menelan sesuatu. Al-izdirad huwa al-ibtila', menelan sesuatu. Dari ucapan mereka, min qawrihim zarada al-luqmata, zarada al-luqmah idha bala'aha, dia menelan suapan tadi. Kemarin kita bahasakan apa? Tidak memasukkan dalam tenggorokan. Bahasa yang tepat, tidak menelan. Tidak sampai menelan liurnya. Riqah, liur. Juga pada setelah itu kata-kata al-ilak. Al-ilak, ain lam kaf. Al-ilak, kullu syai'in yumdagh. Kullu syai'in yumdaghu, segala sesuatu dikunyah. Apa bentuknya ikhwan? Itu al-ilak. Tayyib. Untuk menegaskan saja makna kalimat barakallahu fikum. Langsung masuk pada pembahasan berikutnya. Malam ini tambah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul hafiz amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi kitabu shaum bab Idza jama'a fi Ramadhan. Apabila seseorang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan. Wa lam yakun lahu syai'. Dan dia tidak memiliki apapun. Tak sanggup untuk apapun. Fatusuddiqa alaih, lalu diberikan sedekah kepada dia. Fal yukaffir, hendaklah dia membayar kafarat dengan sedekah tadi. Ini sifatnya kondisional. apabila sang pelaku itu adalah orang yang paling miskin di dunia. Orang yang paling fakir di tempat itu. Tidak ada lagi yang fakir selain dia. Ketika diminta untuk membebaskan budak, tidak mampu, dia miskin. Diminta untuk berpuasa dua berturut-turut, tidak sanggup. Ramadan saja tidak sanggup, apalagi dua berturut-turut, tidak sanggup dia. Diminta untuk memberi makan 60 miskin, ternyata dia adalah orang yang paling fakir, yang paling miskin di situ. Barakallahu fikum. Ketika enggak ada harta, enggak ada sedekah, enggak ada apa-apa, ya sudah. Banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, banyak bertaubat, dan dia tidak ada kafarah, dikarenakan kondisinya enggak mampu. Begitu ada yang memberi sedekah, gunakan sedekah itu untuk bayar kafarah. Dibayar oleh siapa ini? Dibayar kepada dirinya sendiri. Dikarenakan dia yang paling fakir di situ. Jadi niatnya adalah untuk bayar kafarat. Tayib. Kafaratnya, bayaran kafaratnya untuk dia pribadi. Kasihkan kepada keluarganya, pada anak-anaknya, ini adalah kafarat tindakan bapak. Tindakan bapak atau abi untuk kalian, dikarenakan kita yang paling miskin di tempat ini. Tapi kalau ada yang lain, maka dikasihkan kepada yang lain yang miskin. Warakallahu fikum. Baik. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Yaman, والحكم بن نافع، الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب، شعيب بن دينار، شعيب بن أبي حمزة دينار، عن الزهري محمد bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri rahimahullah. Qala akhbarani Humaid ibn Abdul Rahman. Humaid bin Abdul Rahman bin Auf. Demikian disebutkan dalam syarahnya. Ini hadis sumbernya dari Az-Zuhri rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membikin karya khusus mengumpulkan semua jalur periwayatan hadis ini. Ada sekitar lebih dari 40 orang rawi yang meriwayatkannya, dan semuanya dari Zuhri. Tayyib. Qala akhbarani Humaid ibn Abdul Rahman ibn Auf anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dalam lafaz yang lain, ma'an nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Ada yang menyatakan namanya Salman ibn Sakhr al-Bayadi. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Salamah ibn Sakhr al-Bayadi. Al-muhim rajul. Ini disebut dengan mubhamun fil matan. Mubham dalam matan. La yadur, tidak masalah ketika enggak tahu namanya. Barakallahu fikum. Dikenakan dalam matan. Disebut dalam syarah, imma hadza imma hadza. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu. Saya binasa ya Rasulullah. Dalam lafaz yang lain, ihtaraktu. Aku terbakar ya Rasulullah. Kata-kata terbakar menggambarkan menggambarkan halak. Kebinasaan dan kehancuran, seakan-akan terbakar dia. Ya, halat, aku binasa ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, malaka, kenapa kamu, ada apa dengan dirimu? Disebutkan dalam lafaz yang lain, waihak masya'nuk. Waihak itu kata herdikan. Masya'nuk, apa urusan kamu? Dalam lafaz yang lain, malladhi ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Apa yang membuat kamu itu binasa? Di sini lafaznya halaktu, dia pribadi yang binasa, dia pribadi yang terbakar, yakni yang laki-laki. Disebutkan dalam riwayat yang lain ada tambahan wa ahlaktu, dan aku juga membinasakan orang lain ya Rasulullah. Kalau ahlaktu yang dimaukan adalah istrinya. Tambahan lafaz ini diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Yang disebutkan dalam sahih, halaktu, aku binasa. Qala, malak, kenapa kamu? Masya'nu, apa urusan kamu? Malladhi ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Qala, dia mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku mengumpuli istriku, aku sedang berpuasa ketika itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah engkau menemukan, bisa mendapatkan budak wanita yang engkau bebaskan? Disebutkan dalam lafaz yang lain, a'tiq raqabatan. Bebaskan budak perempuan. Perintah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan lafaz, bi sama sona'ta. Ada kata-kata itu, bi sama sona'ta, a'tiq raqabatan. Jelek sekali yang kamu kerjakan ini, buruk sekali yang kamu lakukan ini. Tindakannya keliru, tindakan yang salah. A'tiq raqabatan, bebaskan seorang budak wanita. Qala, la, dia mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Qal belum mengatakan lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apa kamu sanggup, apa kamu mampu berpuasa dua berturut-turut? Dalam lafaz yang lain, sum syahrain mutatabi'ain. Kalau begitu kamu puasa dua berturut-turut. Qala la, dia mengatakan la, tak sanggup. Dalam hadis yang lain, la aqdir. Dia mengatakan la aqdir, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan wahal laqitu ma laqitu illa minas siyam. Wahal laqitu ma laqitu illa minas siyam. Bukankah yang saya kerjakan sekarang ini, yang saya jumpai saat ini, karena masalah puasa. Hanya puasa Ramadan aja gak sanggup menahan gitu loh. Apalagi dua bulan berturut-turut. Intinya gak sanggup. Qabla mengatakan fahal tajidu it'ama sittina miskina. Apa kamu mendapati sesuatu yang bisa memberi makan 60 orang miskin? Disebutkan dalam lafadz yang lain, fatut'imu sittina miskina. Kalau begitu, engkau memberi makan 60 orang miskin. Qala la, dia mengatakan tidak sanggup. Dalam lafadz yang lain, la ajidu. Aku enggak dapat, aku enggak mendapati itu ya Rasulullah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ma asba'u ahli." Wallazi ba'atsaka bil haqq ma asba'u ahli. Demi Allah, zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, la asba'u ahli. Aku selama ini tidak pernah membuat kenyang keluargaku. Untuk mereka aja gak kenyang, apalagi memberi makan nabi orang miskin. Saya gak sanggup ya Rasulullah. Qala berkata sang rawi, famakatha nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam beberapa saat. Makatha di sebuah dalam lafaz yang lain, sakata. Berterdiam beberapa saat. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, ijlis, duduk kamu. Fajalasa, dia pun duduk. Sama-sama diam sejenak. Fabainama nahnu ala dhalik. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, sama-sama terdiam, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan, diberi bi'arakin fiha tamr, dengan satu arak. Arak itu miktal, wal arak wal miktal, sebuah tempat yang besar, sebuah nama takaran gitu. Bi'arakin fiha tamr, dengan sebuah tempat miktal, takaran, padanya ada kurma-kurma. Wal-arak al-miktal. Wal-arak iya al-miktal. Tempat untuk menakar sesuatu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yang datang ialah Rajul bin Ansar. Faja'a Rajul bin Ansar. Datanglah seseorang dari kalangan Ansar. Membawa satu takaran baskom besar gitu ya berisi kurma. Qala, beliau bertanya, aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? Faqala ana. Dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambil ini. Ambil korma satu miktal ini. Fatasaddaq bih. Adalah kabar sedekah dengannya. Dalam lafaz yang lain, fatasaddaq bihi an nafsika. An nafsika. Sedekahlah kamu dengan ini untuk mewakili diri kamu. Dalam lafaz yang lain, at'im hadza anka. Beri makan orang lain dengan ini angka sebagai kafarat kamu, mewakili kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, nahnu natasaddaqa bihi angka. Kami bersedekah dengan ini mewakili kamu. Dikarenakan korma bukan punya dia. Korma punya korma sedekah. Ini pakai untuk bayar kafarat mewakili kamu. Kami yang sedekah mewakili kamu. Faqala rajul, maka berkata laki-laki tadi, ala afqara minni ya Rasulullah? Saya sedekahkan pada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Fa wallahi, sungguh demi Allah, ma baina labataiha, tidak ada seseorang pun di antara dua labah Madinah, yuridu al-harratain, yang diinginkan ada dua harrah. Tidak ada seseorang pun di antara dua harrah Madinah ini, ahlu baitin, satu keluarga pun, afqaru min ahli baiti, yang lebih fakir daripada keluargaku. Artinya aku ini orang yang paling fakir di kota Madinah ini. Kepada selain saya, sesudahku ya Rasulullah. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam tertawa, hatta badat anyabuh, hingga kelihatan gigi taringnya. Berarti enggak semata senyum, beliau tertawa. Tertawa, kelihatan gigi taringnya. Barakallahu fikum. Thumma qala, beliau mengatakan, at'imu ahlak. Kalau begitu, kamu kasih makan keluarga kamu dengan korma-korma tadi. Intaha. Selesai. Ini cukup banyak pembahasan seputar masalah kafarat bagi orang yang mengumpul istrinya di siang hari Ramadan. Zahir hadis menegaskan yang terkena kafarah ialah pihak laki-laki. Dia mengatakan halaktu wahtaraktu. Pihak perempuan enggak disebutkan di sini. Lafadz wa ahlaktu, aku membinasakan orang lain, diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Bayar hadis yang berkewajiban bayar kafarah yang laki-laki. Yang dua-duanya salah, sama-sama taubat, sama-sama istighfar, sama-sama insaf. Tapi terkait dengan kafarah dalam hadis laki-laki yang dimaksud. Paham belum? Wabah. Yang kedua, terkait dengan kafarahnya tertib. Alat tertib. Harus dengan tertib. Yang pertama, itqu raqabah. Membebaskan budak perempuan. Baru yang kedua, kalau gak sanggup, berpuasa dua berturut-turut. Kalau gak sanggup, baru memberi makan 60 orang miskin. Wadah insyaAllah ya. Ada wadah. Terkait dengan raqabah di sini, budak perempuan. Dengan lafaz ini umum, semua budak perempuan. Mau yang muslimah atau ke yang kafirah. Namun dalam beberapa riwayat yang lain, raqabahnya raqabah yang mukminah. Dalam pembahasan yang lain, hadis dari sahabat yang lain, ketika pembahasan itu raqabah, itu raqabatun mukminah. Sehingga sangat dianjurkan yang dibebaskan budak perempuan yang muslimah, yang mukminah. Wabe. Terkait dengan puasa, ketentuannya harus syahrani mutatabian. Dua bulan berturut-turut. Itu kaifiyahnya. Enggak boleh selang-seling atau enggak boleh sembarangan, yang penting dua bulan. Lah, harus mutatabiaini. Bagaimana ketika berjumpa dengan hari-hari larangan berpuasa? Gitu ya. Ketika ketemu dengan hari-hari larangan berpuasa, misalkan ketemu Idul Adha, ketemu Ayyamut Tasyrik, maka dilompati. Idul Adha enggak puasa, Ayyamut Tasyrik enggak puasa, lanjut yang berikutnya lagi. Paham ya, dijedah. Tidak mengerjakan puasa ketika itu di karena ada nas pelarangan, selesai masa pelarangan puasa, puasa kembali. Hakadha. Barakallahu fikum. Atau ketemu dengan Ramadan, maka dia berhenti puasa Ramadan, teruskan kembali, meneruskan yang sebelumnya sampai genap dua berturut-turut. Barakallahu fikum. Terkait dengan it'am, memberi makan, jumlahnya seperti dalam hadis 60 orang miskin. Dikarenakan jumlahnya disebutkan 60. Maka tidak boleh memberi makan satu miskin 60 porsi. Ya betul? Tidak bisa. Dikarenakan hadisnya menyebutkan angka miskinnya. 60, harus 60. Maka tidak bisa 60 porsi tadi untuk satu orang miskin. Adalah ini la yujzi, tidak mencukupi. Harus 60 orang miskin. Untuk it'amnya, memberi makan yang diberikan ialah apa yang dia makan selama ini. Ya, apa yang dia makan selama ini. Dia makan selama ini, makan nasi, sayur, lauk, tahu, tempe, telur, kasih. Dia bisa makan ayam, rendang, daging, sate, kasih. Sebagaimana dia makan selama ini. Taib, dan porsinya normal seperti makannya satu orang kenyang. Dikalikan 60 porsi. 60 orang miskin. Barakallahu fikum. Ya, kalau itu biasa makan enak ya, kamu cari nasi bungkus, nasi bung, atau nasi kotak, nasi pok gitu ya. Satu pok berapa? Yang harga berapa? Kalau makan enak, ya 30.000, 35.000 ya. Ada ayamnya, ada dagingnya, ada satenya, ada sayurnya, ada macam-macamnya. Itu pok sudah 35.000 dikalikan 60 orang sama dengan berapa Ivan? 35.000 dikalikan 60. Piro? 2.100.000 ya. Coba dihitung, betul enggak? Antum 5 atau 3 lo? Betul enggak? Betul ya? Betul lah, pikir betul aja lah. 2.100.000 ada itu keluarkan uang itu untuk beli nasi bok 60 porsi, langsung bagi kepada 60 fakir miskin. Hakata. Jangan mengatakan ini yang punya fulus enteng, murah meriah. 2 juta gampang. Sebetulnya bermuda-muda kemudian berbuat demikian adalah yajus. Tindakan dia yang kedua ini mengandung unsur tasahul, meremehkan, izdira, melecehkan, merendahkan kehormatan Ramadan. Dosanya lebih besar lagi. Hadza la yajuz. Hadza wadih. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan bab yang disebutkan mu'allif rahimahullah. Kalau seandainya sang pelaku tidak sanggup tiga-tiganya, budak tidak bisa bebaskan, puasa tidak sanggup dua berturut-turut, memberi makan 60 miskin juga tidak sanggup. Ada seseorang yang memberikan uang kepada dia untuk it'am. Entah sedekah langsung berupa makanan atau berupa uang dia belikan makanan untuk 60 orang miskin, maka dia diperbolehkan untuk membayar kafarah dengan itu. Dari kata-kata at'im hadza anka tasaddaq bihi an nafsik nahnu natasaddaqu bihi anka. Itu orang lain yang bersedekah, bukan sang pelaku. Dia enggak mampu, dia enggak sanggup. Ada orang yang mampu menghandle. Sudah, yang penting bahwa insaf tobat, saya yang urus. Silakan orang lain, pihak B, pihak kedua, dia memberi makan 60 orang miskin atas nama sang pelaku tadi. Ini boleh. Dengan hadis ini, ikhwan barakallahu fikum. Diinfakkan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Yang berikutnya lagi adalah ketika sang pelaku adalah orang yang paling miskin di tempat itu, ya sudah, at'im hadza an ahli baitik. Untuk kamu semua sudah. Dikarenakan enggak ada lagi yang miskin. Kalau enggak ada lagi yang miskin atau dia yang paling miskin, maka semuanya dikasihkan kepada dia. At'im hadza ahlak atau at'imhu ahlak. Kasih makan barakallahu kamu. Dengan nas hadis ini barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Hadha dibahami barakallahu fikum. Terkait dengan makanan, tergantung makanan negara itu. Kalau dahulu makanannya korma, maka menggunakan korma. Kalau di Indonesia makanannya nasi, maka menggunakan nasi dan lauk pauknya. Kalau di luar sana makanannya daging, ya dikasih daging. Tergantung apa to'am yang ada di negara itu barakallahu fikum. Kata-kata korma itu dikarenakan di masa itu, di waktu itu, di zaman itu, makanan mereka adalah korma. Artinya tidak harus berupa korma, tapi makanan pokok ahlul balad barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Teruskan dikarenakan sama dengan pembahasan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala babul mujami'i fi Ramadan. Bab seseorang yang mengumpuli istrinya ketika Ramadan, di syahr Ramadan. Hal yut'ibu ahlahu minal kafarah. Apakah dia bisa memberi makan keluarganya dari kafarah tadi? Idza kanu mahawij. Ketika mereka orang yang punya hajat. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ini sama dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Uthman ibn Abi Syaibah. Saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar bin Syaibah bin Abdul Muhammad. Ini Uthman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Qala haddathana Jarir an Mansur ibn Mu'tamir. Jarir ada dua ya, ada Jarir bin Hazim, ada bin Abdul Hamid. An Mansur ibn Mu'tamir, an Zuhri. Yang di atas ya. An Humaid bin Abdul Rahman, an Abi Hurairata. Dari Humaid bin Abdul Rahman bin Auf. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, jaa rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan innal akhirah waqa'a 'ala imra'atihi fi Ramadan, ada seseorang gitu. Ada seseorang mengumpuli istrinya di syahr Ramadan. Dia sendiri maksudnya, ikhwan. Faqala, belum bertanya, atajidu ma tuharri rokobatan? Apakah kamu bisa mendapati sesuatu yang dengan itu engkau bebaskan budak perempuan? Qala la, dia mengatakan tidak mampu. Qala fatastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Atau kamu mampu berpuasa dua berturut-turut? Qala la, dia enggak mampu. Qala afatajidu ma tut'imu bihi sittina miskina? Apakah bisa mendapati, bisa menemukan apa-apa yang dengan itu engkau memberi makan 60 orang miskin? Qala la, dia mengatakan tidak sanggup, tidak bisa. Qala fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamr wa zabil. Berarti diberi sesatu arak berisi at-tamr. Al-arak zabil. Zabil itu kayak semacam pasukan besar, ya kan. Keranjang besar, zabil. Berisikan kurma. Qala mengatakan af'im hadza anka. Beri makan orang lain ini atas nama kamu. Qala ala ahwaja minna, kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kami, ya Rasulullah. Ma baina labataiha, tidak ada ma baina labataiha ahlul baitin, tidak ada satu orang anggota keluarga pun di antara dua harrah Madinah ini ahwaju minna, yang lebih membutuhkan daripada kami. Qala fa'atimhu ahlak, kalau begitu kamu kasih makan keluarga kamu dengan korma ini, sama dengan sebelumnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yakfi. Bab yang berikutnya, bab tentang masalah yang lain, masalah hijamah dan alqai bagi orang yang berpuasa. Apakah hijamah membatalkan, apakah alqai membatalkan, akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Yang antum hafalkannya mana? Yang ini. Yang pendek ini insyaallah taala, ya Pak. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal al-muadzin yuadzin, barakallahu fikum.